Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman bin Nasir Asy'adi rahimahullah. Aska, doanya kemarin apa? Doa yang kemarin apa? Kemarin kita kan belajar doa kan? Doanya apa gel kemarin gel? Apa doanya kemarin? Allahumma, Allahumma apa? Bacanya nanti atau mau baca di sini? Duduk di sini. Apa sam doanya sam kemarin? Doa yang diajarkan Rasulullah kemarin. Haidar. Terus apa di? Allahumma inna nas'alukal huda. Allahumma inni as'alukal huda. Terus watuqa walafafa walgina. Di doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita untuk minta empat perkara, kebaikan dunia dan akhirat. Qala rahimahullah ats-tsalitsah, kalimat yang ketiga dari hadisnya. Siapa kemarin? Hadisnya siapa? Hadisnya siapa? Muhammad Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Akil Abu Sa'id Al-Khudri namanya siapa? Terus Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qawluhu wa man yatasabbar, dan barang siapa yang berupaya, berusaha untuk bersabar, yusabbirhullah, Allah akan menjadikan dia termasuk orang-orang yang sabar. Qala rahimahullah thumma dzakara fil jumratir rabi'ah. Di sini beliau tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan jumlah yang ketiga. Langsung beliau menjelaskan apa? Jumlah kalimat yang keempat. Kalimat yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang yatasabbar, berupaya, berusaha, banyak melakukan sabar, maka Allah akan menjadikan dia orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwa sabar itu ada yang muktasab, ada yang bisa dilatih, diupayakan dan diusahakan. Dan ada pula sabar yang itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kalimat yang keempat. Barang siapa yang banyak berupaya, dari tafa'al, di antara makna fi'il tafa'al dulu apa? Apa dulu bas? tafa'ala, taqattala, takassara, membangun, apa, banyak melakukan, banyak melakukan, banyak mengupayakan usaha untuk sabar. Ini menunjukkan bahwa sabar itu ada yang jibillah, pemberian dari Allah, dan ada yang bisa diusahakan. Sebagaimana akhlak, budi pekerti yang lain, itu ada yang jibillah, pemberian dari Allah, dan ada yang muktasab, bisa diusahakan, bisa dilatih, dan bisa dibiasakan. Di sini al-jaza' min jinsil amal, barang siapa yang berbuat, dia akan mendapatkan balasan yang setimbal, dan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Qala thumma dzakara fil jumrati rabi'ah, dan termasuk upaya atau usaha untuk sabar pada kita adalah sebagaimana nanti yang akan disebutkan dalam ketaatan kepada Allah, seperti memakai baju dan celana atau sarung bagi laki-laki untuk berada di atas mata kaki. Bagi laki-laki wajib untuk menaikkan pakaiannya di atas mata kaki, tidak boleh menutupi mata kaki atau melebihi mata kaki, harus di atas mata kaki. Kita tahu bagaimana sifat pakaian seorang mukmin. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Pakaian seorang mukmin itu seperti apa? Seperti apa? Pakaian seorang mukmin is, kata Rasulullah, izratul mukmin ila nisfi saq. Sarung seorang mukmin itu contoh, pakaian seorang mukmin itu sampai mana? Setengah betis. Artinya tidak menutupi mata kaki atau melebihi mata kaki. Ini sifat pakaian seorang mukmin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis itu Rasulullah merintahkan, kalau tidak salah, kepada sahabat siapa? Ibnu Umar, irfa' izarok, angkat sarungmu. Jangan sampai apa? Menutupi mata kaki. Dinaikkan. Ini sifat dari pakaian seorang mukmin. Pakaian seorang muslim adalah tidak menutupi mata kaki. Seorang muslim ya, seorang mukmin. Artinya bagi laki-laki, wajib bagi laki-laki muslim dan mukmin untuk menaikkan pakaiannya di atas mata kaki, tidak boleh menutup mata kaki. Kalau menutup diancam. Apa ancamannya? Rasulullah mengatakan, ma'asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki, melebihi mata kaki, berarti menutup mata kaki, adalah di neraka. Adalah apa? Di neraka. Menunjukkan apa? Isbal, menjulurkan pakaian sampai menutup mata kaki, atau di bawah mata kaki itu adalah dosa. Dosa apa? Dosa besar. Kenapa? Diancam dengan neraka. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah apa? Salah satu, ada tiga kelompok manusia. Lam yangdurillahu ilaihim wala yukallimahum wala yuzakihim walahum azabun alim. Ada tiga kelompok manusia yang mereka tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, dan apa? Bagi mereka siksa yang pedih. Siapa di antaranya adalah siapa? Al-musbil. Orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Ya. Maka apa? Ini menunjukkan bahwa isbal, menurunkan pakaian sampai menutupi mata kaki adalah dosa, dosa besar, karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan-balasan tadi. Mungkin orang akan beralasan, sahabat Abu Bakar saja pakaiannya menutupi mata kaki. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, inna ahada syiqqai izari yastarkhi, sungguhnya salah satu ujung dari sarungku, salah satu ujung dari sarungku apa? Yastarkhi, melorot bahasa kita, turun menutup mata kaki. Illa an ata'ahadaha, kecuali apabila aku menjaganya. Kalau turun apa? Dinaikkan atau dikencangkan sehingga tidak bisa turun. Di situ tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa Abu Bakar menurunkan pakaiannya sampai menutup mata kaki. Tidak ada. Kenapa? Karena pakaian turun sendiri, bahasa kita melorot. Dan itu pun tidak selamanya. Kalau dijaga tidak turun, sebagaimana kata Abu Bakar, illa an ata'ahadaha, kecuali apabila aku menjaganya, mengencangkannya dan memperhatikannya. Menunjukkan bahwa pakaian Abu Bakar apa? Tidak menutupi mata kaki. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa tidak boleh pakaian seorang muslim atau seorang mukmin, apakah itu sarung ataukah itu celana ataukah itu jubah, sampai menutup mata kaki atau turun di bawah mata kaki, dan itu termasuk dosa besar. Apa hukum orang yang, apa hukum sholat orang yang musbil? Hukumnya apa? Dulu sudah MS Karjo ya, ini cuma mengingatkan. Dan di sana dia mengatakan, oh itu produk Arab, ini produk Indonesia. Kalau produk Indonesia itu nyapu dalan, ya. Namanya celana apa, Mbah? Boser itu apa namanya? Pokoknya ya itu, nyapu dalan. Kalau produk Arab ya setengah betis. Yang kita bicarakan adalah produk Islam ya. Produk apa? Islam, karena Islam turun di Arab. Tidak ada nabi yang turun di Nusantara. Apa hukumnya sholat orang yang isbal atau musbil? An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin satu hadis yang itu dihukumi oleh para ulama dhaif, Kalau hadis itu sahih, jelas lafadznya apa? Innallaha la yakbalu salata musbilin izarahu. Allah tidak menerima salatnya orang yang isbal, menjulurkan sarungnya sampai melebihi mata kaki. Kalau hadis itu sahih, lafadznya sharih, jelas salat orang yang isbal tidak diterima oleh Allah. Karena hadis ini dhaif, maka salat orang yang musbil, menjulurkan pakaiannya, apakah sarung ataukah celana ataukah apa, jubah, di bawah atau sampai di bawah mata kaki, salatnya sah. Ma'a al-ithmi, salatnya sah tapi dia berdosa. Kenapa? Melakukan isbal. Mungkin masih ada alasan, tapi kan tidak sombong. Bukankah seorang muslim meyakini inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah. Sebaik-baik sifat dan sikap adalah sifat dan sikapnya Rasulullah. Kalau pengen jadi orang baik, tirulah Rasulullah. Bagaimana pakaian Rasulullah? Kata Rasulullah apa tadi? Pakaian seorang mukmin adalah sampai setengah betis. Itu pakaian seorang mukmin. Itu bimbingan Rasulullah. Maka kalau mau mengikuti Rasulullah, pengen menjadi orang yang terbaik, contoh Rasulullah. Jangan alasan kemudian apa? Oh, itu di takyid, dibatasi oleh sombong. Tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah kesombongan. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mengingatkan bagi kita semua, hendaknya apa? Kita sabar. Ketika mungkin di masa ini muncul orang yang mengatakan cingkrang itu tidak ada tuntunnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau mungkin jilbab itu tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita harus sabar. Berupaya untuk apa? Bersabar menjalankan bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapat petunjuk. Kalau mentaati Rasulullah, merintahkan apa? Pakaian laki-laki di atas mata kaki, taat. Kerjakan, tunaikan dengan sepenuh hati. Kalau Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan para wanita untuk berhijab, maka apa? Tunaikan. Kerjakan dengan sepenuh hati. Kalau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapat petunjuk. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman baliknya apa? Orang yang tidak taat kepada Rasul, orang yang tidak menjalankan tuntunan dan bimbingan Rasul, berarti apa? Ala dhalalah, di atas kesesatan. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman baliknya, orang yang tidak mentaati Rasul, tidak melaksanakan perintah Rasul, maka dia adalah orang yang tersesat. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Qala rahimahullah, untuk mengingatkan tentang al-hijab, insyaallah kita baca besok tentang dalil-dalil dari al-hijab yang disebutkan oleh para ulama insyaallah taala. Sehingga kalau ada yang mengatakan jilbab atau cadar itu tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu bisa kita tepis, bisa kita apa? Bisa kita hilangkan subhat dan kerancuan pemahaman tersebut. Qala rahimahullah, thumma dzakara fil jumlati rabi'ah, kemudian beliau menyebutkan dalam kalimat yang keempat, an-nasabra idza ataahu Allahul abda fa huwa afdhalul ata' wa ausa'u. Sesungguhnya kesabaran, sabar itu apa? Sabar itu apa? Dar. Sabar itu apa? Biasanya makna dari sabar adalah apa? Adamu tasakhut inda khusuli ma la yulaimuh, tidak berkeluh kesah, tidak protes ketika menerima apa yang tidak menyenangkan dia. Ini makna sabar secara bahasa. Qala rahimahullah, sesungguhnya kesabaran apabila Allah memberikannya kepada seorang hamba, maka itu, kesabaran itu adalah pemberian yang paling afdol, pemberian yang paling luas. Wa'adhamuhu i'anatan alal umur, dan pertolongan yang paling besar, yang paling agung atas seorang hamba, alal umur, atas semua perkara. Kesabaran itu apa? Adalah bantuan, pertolongan yang paling besar atas seorang hamba. Kalau kita mempelajari apa jurumiyah, di sana ada satu syair yang berkaitan dengan sabar dalam bab an-nawasib. Ya, ada dulu ya. Sudah masuk tahu an-nawasib? Yaitu apa? Kata penyair apa? La astahilan nasoba. Terusnya apa? Au udrika munah. Begitu dulu enggak, Bas? Saya akan menganggap mudah perkara-perkara yang sulit. Berarti apa? Sabar. Menganggap mudah perkara yang sulit. Hingga au ila, hingga mendapatkan apa yang aku inginkan. Li'annal amala la tangqadu illa lisabirin. Dikarenakan apa? Harapan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Tidak akan tunduk, tidak akan didapatkan, diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maka apa? Karena kesabaran akan menganggap mudah perkara yang sulit. Kalau orang itu sabar, sesulit apapun, maka akan menjadi apa? Akan dia anggap suatu yang mudah. Kalau apa? Sabar. Maka kesabaran adalah pertolongan yang paling besar untuk menghadapi semua perkara. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kalian dengan sabar dan salat. Ay ala umurikum kulliha, atas urusan kalian seluruhnya. Minta pertolongan dengan apa? Sabar dan salat. Qala was-sabru kasairil akhlaq yahtaju ila mujahadatin linafsi wa tamrinin laha. Sabar ini sebagaimana akhlak-akhlak yang lain, budi pekerti yang lain. Apa? Butuh kepada jihad, mengekang, memperangi jiwa dan melatih jiwa. Jadi sabar seperti budi pekerti yang lain perlu jihad, perlu memerangi jiwa untuk mengendalikan jiwa tersebut dan juga melatihnya. Falihada qala, oleh karena ini Nabi mengatakan, wa man yatasabbar ayyu jahidu nafsahu ala sabr. Oleh karena itu Nabi mengatakan, man yatasabbar ay memerangi jiwanya, mengekang jiwanya untuk apa? Sabar, berarti melatih terus, berupaya dan berusaha. Yusabbirhullah, Allah akan menjadikan dia orang yang sabar. Ay wa yu'inu, Allah akan membantu dia untuk sabar. Wa innama kana sabru a'zamal ataya, hanya saja sabar itu adalah pemberian yang paling agung. Li'annahu yata'allaku bijami'i umuril abdi wa kamalatihi, dikarenakan sesungguhnya kesabaran ini berkaitan dengan seluruh urusan hamba dan berkaitan dengan kesempurnaan apa? Hamba. Jadi kalau seorang hamba itu ingin urusannya apa? Sempurna, ingin urusannya baik, dia harus bersabar. Wa kullu halatin min ahwalihi tahtaju ila sabrin. Dan pada seluruh keadaan, dari keadaan seorang hamba, dia butuh kepada apa? Sabar. Fa innahu yahtaju ila sabri ala ta'atillah. Seorang hamba itu butuh kepada kesabaran. Kapan? Dikala taat kepada Allah. Hatta yakuma biha wa yu'addiyaha. Supaya apa? Hamba ini mampu menunaikannya dan mengerjakannya. Butuh apa? Kesabaran. Celana cingkrang butuh sabar, walaupun dikatakan apa? Kebanjiran. Walaupun dikatakan apa? Kurang bahan. Jilbab, cadar harus sabar, walaupun dikatakan apa? Hah, apa? Ninja. Atau dikatakan apa? Momedi. Ya. Maka ada yang mengatakan apa? ABG sekarang dengan apa? Hantu yang bergentayangan itu. Sopan hantu yang bergentayangan, ya. ABG sekarang kalau berpakaian, kalau hantu gentayangan itu kalimat saja ya. Gambarnya apa? Kan pakaiannya longgar dan besar ya. Berarti ya sopan mana? Ya. Nah, sopan hantu dengan anak sekarang ya. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Maka apa? Harus sabar walaupun dikatakan demikian dan demikian. Walaupun dikatakan ini produk Arab, sekalian nanti apa? Naik unta, sekalian nanti kalau perang pakai pedang dan seterusnya. Butuh kepada kesabaran. Butuh kepada apa? Kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sabar di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah dan dalam perkara-perkara yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.